menunggu pagi datang, menunggu kehidupan yang enggan tertidur, yang enggan bermimpi, senyum yang menawan, gadis kebaya hingga sobek kertas, dicari sepotong.